dengan darah dan kepedihan. Butuh pengorbanan dengan jiwa dan raga terpenjara demi kemerdekaan. Miliki jiwa suci muria, jiwa kebangsaan, ikhlas berkhidmat, berjuang dan berkorban. Kemerdekaan.